عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja serta kaum muslimin dimanapun Anda berada, adalah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Maka yakinlah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Syukur dan sabar merupakan senjata ampuh kaum muslimin. Dengan syukur dan sabar, Nabi SAW takjub heran dengan kaum muslimin, kepada orang-orang beriman. Ajaban li abil mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin, karena semua urusan baik bagi dia. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan nikmat itu jadi kebaikan baginya. Jika dapat musibah, dia bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kajian kitab Adda' wa Dawa', Adda' wa Dawa'. Apa Adda'? Penyakit. Dawa', obat. Ketahuilah, tidaklah Allah Ta'ala melarang sesuatu kecuali pasti ada jalan keluarnya. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang sesuatu kecuali pasti ada dampak negatif. Begitu pula tidaklah Allah memerintah sesuatu kecuali pasti ada manfaatnya. Ketahuilah bahwa apa? Segala penyakit pasti ada obatnya. Segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Dan dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, likulli da'in dawa, fa idza usiba da'ud dawa, fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi idznillah azza wa jal. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi'idznillahi azza wa jal. Apabila obat itu pas menimpa ya satu penyakit, maka penyakit akan hilang, bara'a, akan lepas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab Ad-Dawa ini dibahas penyakit-penyakit hati, karena memang manusia itu kita ketahui yatakawwan minal jasad warruh, terdiri dari jasad dan ruh. Orang mengatakan jiwa dan raga, ya. Sementara banyak orang yang sangat sensitif ketika raga badannya itu ya terinfeksi. Namun banyak yang tidak sensitif ketika ruhnya terinfeksi. Oleh sebab itu beliau menyusun kitab tersebut untuk menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita terkait penyakit-penyakit hati ini. Ya. Penyakit-penyakit hati. Terutama yang kita lihat barangkali pada zaman sekarang ini, di mana kemunduran, kehinaan, keterbelakangan yang dialami oleh kaum muslimin tidak lepas karena penyakit-penyakit tersebut. Dan ada solusinya, ada jalan keluarnya, yaitu kembali kepada agama. Para jemaah rahmati Allah, ada orang yang memberikan solusi bahwa keterbelakangan, kemunduran, terhindarnya kaum muslimin disebabkan oleh perekonomian. Akhirnya buka ekonomi. Dan ironinya, perekonomian yang penuh dengan sistem riba. Ironinya. Ya. Atau yang lain dengan solusi yang lain, ini harus teknologi. Atau dengan solusi yang lain, kaum muslimin harus demonstrasi, harus begini, harus begitu. Tapi ingat, ya, penyakit, kemunduran, keterhinaan kaum muslimin disebabkan oleh pertama, banyaknya kewajiban yang ditinggalkan. Yang kedua, banyaknya larangan yang dilanggar. Yang ketiga, ya, membuminya cinta kepada dunia. Itu yang menyebabkan kehinaan kaum muslimin. Jalan keluarnya, ya kembali kepada agama. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhulla la yansi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Daud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk riba, ya, dan kalian memegang ekor sapi serta ridho dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwa apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu sistem riba, ini salah satu contoh demi babil misal ketika larangan itu dilanggar. Megang ekor sapi juga dengan pertanian, cinta dunia, meninggalkan jihad, yaitu kewajiban banyak ditinggalkan. Ini tiga, ini penyakit. Penyakit. Kalau larangan banyak dilanggar berarti maksiat banyak beredar di masyarakat. Perintah banyak ditinggalkan. Padahal meninggalkan perintah lebih berat dibandingkan melakukan larangan. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Adam melanggar larangan, dapatkan ampunan. Iblis meninggalkan perintah, dapat laknat, diusir dari surga. Cinta dunia, tiga ini. Ya. Sekarang kita lihat, masih banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Masih banyak wanita yang tidak memakai jilbab, tidak menutup auratnya. Masih banyak juga orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan zina, perbuatan riba, dan perbuatan dosa-dosa yang lain. Maka dosa-dosa tersebut menyebabkan kehinaan. Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan mendatangkan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan itu tidak akan dicabut ya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah ini para jemaah rahmati Allah, sampai kalian kembali kepada agama kalian ya. Di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Ankabut pada ayat ke-39 ya, Allah Ta'ala dan 40 ya, disebutkan bahwa wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fa kullan akhadna bidambihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini adalah akibat dosa, disebutkan personal ya, personal. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun itu siapa? Tajir ya, hartawan. Fir'aun tahtawan ya, itu raja kekuasaan. Haman juga begitu petingginya Fir'aun. Telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bayinat, penjelasan, keterangan dari Allah Ta'ala. Tapi mereka sombong di atas muka bumi ini. Sombong. Apa yang terjadi? Fakullan akhadna bidambi. Masing-masing kami azab dengan sebab dosa. Dosa para jemaah. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian dari mereka ada yang kami hujani batu dari langit. Ya. Waminhum man ahadathu sayhatu. Ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras. Waminhum man aman khasafna bihil ardo. Ada yang ditelan bumi seperti Fir'aun, seperti Qarun. Waminhum man aurakna. Ya. Dan juga ada yang ditenggelamkan ke dalam air seperti Fir'aun. Ya. Semua dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak zalim pada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kepada semua aktivis Islam, ketahuilah bahwa keterpurukan, keterbelakangan, kemunduran, keterhinaan kaum muslimin bukan karena ekonomi, bukan karena teknologi, bukan karena tidak mau demo, tapi keterpurukan kaum muslimin karena dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Sehingga Allah kuasakan kepada mereka dengan dosa-dosa itu, yaitu apa? Kehinaan. Dan Nabi menyebutkan ya, bahwa Allah tidak akan mencabut, la yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ya, jadi kalau kita ingin berkontribusi untuk mengangkat kehinaan ini, ayo kita kembali kepada agama kita. Ya, bagaimana kita kembali kepada agama kita? Sekali lagi para jemaah yang dirahmati Allah, ya, di antara adab dalam menuntut ilmu adalah at-tikrar, mengulang-ulang. Ya. Sekarang saya ulang, berapa kali saya ulang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dengan membawa petunjuk al-huda. Apa al-huda? Ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, akab apa agama yang hak? Yaitu amal soleh. Tujuannya apa? Untuk mengunggulkan di atas agama yang lain. terdapat dalam tiga surat At-Taubah ayat 33. Yang kedua surat As-Saff ayat yang ke-28. Yang ketiga surat Al-Fath ayat 28. Yang ketiga surat As-Saff ayat 9. Semua maknanya sama. Bahkan At-Taubah dengan As-Saff, ya, ayatnya sama persis. Nah, di surat Al-Fath di akhirnya yang beda, dan bedanya itu memberikan apa makna yang sangat penting bagi kita. Apa bunyinya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu At-Taubah ayat 33 dan As-Saff ayat 9 sama, yang artinya dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Lihat penjelasan para ulama tafsir yang mu'tabar seperti Mukatsir dan yang lainnya, bahwa dimaksud dengan al-huda petunjuk adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, agama yang benar adalah al-amal as-soleh, amal soleh. Apa tujuannya? Liyudhirahu ala dini kulli, agar menang dan unggul di atas agama yang lain. Dan sekarang ini kita merasakan keterpurukan, merasakan keterbelakangan, merasakan keterhinaan dengan berbagai macam, ya, berbagai macam apa? Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh orang di luar Islam. Genosida yang terjadi di Myanmar, atau Israel yang ngebom Palestina, dan kaum muslimin yang banyak di negeri kita ini seakan-akan orang di luar Islam seenaknya ngomong, bahkan juga orang Islam sendiri, ya. Nah, itu semua menunjukkan keterhinaan, ya. Dan tentu sikap kita kepada kaum muslimin Palestina yang sekarang sedang berkecamuk, bantu dengan doa, bantu dengan materi. Namun tetap diagnosa para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, itu sebabnya karena dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita ini para jemaah. Oleh sebab itu solusinya adalah meninggalkan dosa. Dosa itu apa tadi? Dosa meninggalkan kewajiban, dosa melanggar larangan, dosa begitu hebat cinta kepada dunia. Sallallahu alaikum dulla la yansi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Ta'ala akan menguasakan kehinaan, menurunkan kehinaan, dan tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti ada wadawa, penyakit dan obatnya. Penyakitnya adalah dosa berupa meninggalkan perintah, melanggar larangan, cinta dunia. Obatnya kembali kepada agama. Kembali kepada agama dengan apa? Tadi dengan ilmu dan amal. Ternyata apa? Orang musyrik tidak suka. Tapi ingat, dalam surat Al-Fath disebutkan apa? Wa kafa billahi syahida, di akhir ayatnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Dengan al-huda, petunjuk, ilmu bermanfaat. Dinul haq, agama yang hak, itu amal soleh. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk mengunggulkan dan memenangkan di atas agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Apa kata Ibnu Katsir? Cukup Allah sebagai penolong. Meskipun orang muslim tidak suka, siapapun tidak suka, Allah akan menolong. Maka kita minta pertolongan kepada Allah agar bisa istiqomah. Untuk apa? Untuk al-huda wa dinul haq, ilmu bermanfaat dan amal soleh. Ini kita harus istiqomah. Sebab ketika kaum muslimin, ya, memiliki perhatian besar kepada ilmu, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin ya mencocokkan amalnya dengan ilmu yang sudah beramal dan mengamalkan ilmu yang baru dia ketahui. Ini para jemaah. Dan kehidupan kita 24 jam itu adalah sudah diatur dengan ilmu, dari bangun tidur sampai mau tidur, sampai meludah pun diajarkan, sampai-sampai orang-orang musyrikin ini datang kepada Salman Al-Farisi dengan mengatakan inna nabiyakum qad 'allamakum kullal asya' hatta al-qira'ah qala ajal. Nabi kalian ini mengajarkan semuanya ya. Semua yang diajarkan segala sesuatu sampai al-qira'ah. Apa qira'ah itu? Yaitu istinja. Apa kata Salman? Ajal, benar. Benar. Jadi istinja ada caranya. Sampai berhubungan sama istri ada caranya. Ya, saya enggak mau tanya, nanti enggak takut enggak hafal doanya. Pernah saya tanya, sudah berapa putranya, Pak? Pernah saya tanya. 5, Pak Ustaz. Hafal doanya ketika hubungan sama istri? Enggak hafal. Nah, ini. Ya, makan. Ya gulam. Sembillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nabi mengatakan pada anak kecil, kepada anak tiri beliau, anaknya Ummu Salamah. Ya, wahai anak kecil, baca bismillah ketika makan, makan dengan tangan kanan, makan dari arah dekat, makan. Sementara kita udah gede-gede kadang-kadang minum aqua, botol aqua kan ini harus dibuka dan tenaga di tangan kanan sehingga botol tangan kiri, tutupnya di tangan kanan, padahal cuma mindah atau tutupnya diletakkan, botolnya di tangan kanan, berat. Saya yakin dan berprasangka baik tidak tahu, tinggal mindah dengan menurut tangan kanan, ini tidak menurut tangan kiri, dan banyak itu dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, sementara Nabi bersabda la yashrabanna ahadukum bishimalih inda syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, rawahu Muslim. Jangan kalian minum dengan tangan kiri karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Sementara kita disuruh wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, jangan ikuti langkah setan karena itu merupakan musuh kalian yang nyata. Ini para jemaah, lebih-lebih pelanggaran-pelanggaran yang lain, kewajiban banyak ditinggalkan, ini semua adalah merupakan sebab ya diturunkannya adab Allah Subhanahu wa taala, ya diturunkannya kehinaan, ya diturunkannya keterbelakangan, ya. Sehingga apa, kaum muslimin menjadi ya bulan-bulanan. Nah, ini. Nah, mari kita semua bisa dilihat, ya. Allah Ta'ala berfirman. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-6 ya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaykum midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kalau tadi personal Al-Ankabut 39 dan 40, ada Korun, ada Fir'aun, ada Haman. Korun mewakili hartawan, bisnismen, tajir. Korun, ya, Fir'aun mewakili penguasa. Haman, yaitu menterinya, menterinya Fir'aun. Ya, Ini semua diadab karena dosa. Nah sekarang di sini, ya, surat Al-An'am yang ke-6, tidakkah mereka melihat berapa satu generasi sebelum mereka yang kami musnahkan, yang dulunya kami kokohkan mereka di atas muka bumi, yang tidak pernah kami kokohkan seperti kalian. Kami kirim air dari langit dengan cukup sehingga mengalir sungai-sungai di bawah mereka. Setelah itu apa? Fa'ahlaknahum, kami musnahkan mereka. Fa'ahlaknahum, kami binasakan mereka. Kita lihat dengan adanya tsunami, kita lihat dengan adanya gempa, kita lihat dengan adanya longsor, kita lihat dengan adanya banjir bandang. Dengan apa? Fa'ahlaknahum bidunubihim, dengan sebab dunub, dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya, wa ansha'na min ba'dihim qurnan akharin. Kemudian kami ganti dengan generasi yang lain. Apakah kita menunggu begitu? Tentu jawabannya tidak. Seribu kali dengan tidak, para jemaah. Bagaimana? Ya, kita harus melakukan sebab datangnya rahmat. Kita harus melakukan sebab datangnya dan turunnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga kami azab atas perbuatan mereka. Ini Al-Quran yang menjelaskan obat bagi kaum muslimin. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kami turunkan Quran itu sebagai apa? Obat dan rahmat. Mari kita jadikan sebagai petunjuk. Jangan sampai kita tidak percaya. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun bahwa Quran yang mengatakan adanya keterhinaan, adanya keterpurukan, adanya keterbelakangan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa. Solusinya adalah takwa. Solusinya adalah iman dan takwa. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Ini para jemaah rahmati Allah, kembali kepada agama, kembali kepada agama. Jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang terbagi jadi tiga. Satu, zalimu li nafsih. Kedua, muqtasid. Yang ketiga, sabiqu bil khairat bi idznillah. Apa zalimu li nafsih? Zalimu li nafsih itu yang wajib dikerjakan kadang diremehkan, yang haram dikerjakan juga, tapi masih masuk kategori umat Nabi Muhammad. Kalau sudah yang wajib sudah ditinggalkan, yang haram dikerjakan, ya sudah, kehinaan yang ada, ini wajib masih dikerjakan, cuman kadang lalai. Oleh karena itu disebutkan qul ya ibadialladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas banyak berbuat zalim pada dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semua sehingga meningkat menjadi muqtasid. Apa muqtasid itu? Yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, meskipun yang sunnah belum bisa dikerjakan. Itu muqtasid tengah-tengah. Nah, apalagi sampai sabiqu bil khairat bi idznillah, yaitu bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih utama para jemaah, ya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, ya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqu bil khairat bi idznillah." ya, itu terdapat dalam surat Fatir ayat 32. Nah, di sinilah mari kita berlomba-lomba. Kemudian surat Fatir ya, ayat 32. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Nah, sebagian dari mereka tingkatan pertama dzalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya sendiri. Apa maknanya? Ya, yang wajib dikerjakan kadang dilalaikan, yang haram juga kadang dikerjakan, itu zalim pada dirinya. Tapi ulama menyebut masih masuk kategori umat Nabi Muhammad. Yang kedua, muktasid. Muktasid itu apa? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, adapun yang sunnah masih belum bisa melakukannya. Namun disebut oleh Ibnu Taimiyah dan juga oleh Ibnu Rajab, ini masuk kategori wali Allah. Ya, tingkatan yang paling rendah. Yang paling tinggi, sabiqul khairat biidznillah. Orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah. Siapa mereka? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, ditambah dengan yang sunnah, yang makruh juga ditinggalkan, bahkan yang mubah pun dipilih. Mana yang ada manfaatnya dikerjakan, tidak ditinggalkan. Tinggal kita mau milih kategori yang mana. Ya. Yang pasti dua dari belakang, yaitu muktasid dan sabiqul khairat, disebut dengan wali Allah. Dan kalau itu yang ada di kaum muslimin, Allah akan membela. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa idza alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'udzanna. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ya, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 36 ya, ya. 35 dan 36 ya, insyaallah. Tolong diperiksa. Ingat, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, disebut oleh para ulama dengan surat Fatir 32 tadi, yaitu muktasid dan sabiqun bil khairat. Muktasid yang wajib, surat wajib dijaga. Ya sunnah belum, itu masuk muktasid dan masuk kategori wali Allah. Dimana kalau ada orang yang memusuhi wali Allah, Allah akan membela dengan apa? Faqad adantuhu bil harb. Nah, artinya Allah Ta'ala akan memuliakan kita dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal, para jemaah. Sehingga jangan meremehkan bahwa salafi itu kok selalu ilmu-ilmu saja. Ilmu ini, bahkan kalau mau berjuang di jalan Allah dengan ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, ya hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, fi sabilillah. Kan kita, ayo kita sabilillah. Nah gitu. Menuntut ilmu. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka untuk ilmu, berarti dia berada di jalan Allah. Hatta yarji'ah, sampai dia pulang. Ini para jamaah rahmati Allah. Dan beramal. Nah, ini kalau ini yang terjadi, ya insyaAllah Allah Ta'ala akan membela, memberikan penjagaan. Disuruh hatta tarji'ila dinikum, kembali pada agama kalian. Kembali pada agama, ya pintu pertama ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kemudian kita mengamalkannya. Nah, mengamalkannya para jemaah, Kalau mau masuk kategori umat Nabi Muhammad, ya tiga. Dzalimun nafsi. Dzalimun nafsi itu mungkin kita lebih banyak dzalimun nafsinya sepertinya. Kita akui. Ya. Apa dzalimun nafsi? Yang wajib dikerjakan kadang lalai. Yang haram juga iya. Yang dilarang juga dilanggar. Itu dzalimun nafsi. Itu tidak masuk kategori wali Allah, tapi tetap masuk kategori umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita meningkat, kalau kita mau ngaji, maunya meningkat kepada muqtasid. Meningkat lagi kepada sabiqul khairat biidznillah. Oh, terkadang ya dua-duanya, sampai tiga-tiganya. Karena iman naik dan turun. Kadang terpuruk jadi dzalim nafsi, kadang naik jadi muqtasid, kadang naik jadi sabiqul khairat biidznillah. Tapi jangan turun terus. Nah, ini. Nah, ketika kita menyadari ilmu ini para jamaah rahmati Allah dan menyadari akan pentingnya amal, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keterhinaan, menyelamatkan kita dari keterpurukan. Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen al-ilmu dan amal, al-ilmu an-nafi' wal amalus shalih. Ya. Sehingga dicabut kehinaan itu oleh Allah taala. Diangkat derajat kita menjadi wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu surat Yunus ayat 35-36. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqu. Ini penyakit adda wa dawa. Penyakit pasti ada obatnya. Likulli kata Nabi, likulli da'in dawa. Faida usiba dawa udda'a bara'a bi'idnillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu mengenai penyakit cocok, maka Allah ta'ala akan bebaskan dari penyakit itu dengan izin Allah. Nah, penyakit ada dua para jemaah. Penyakit fisik, penyakit hati. Penyakit badan, penyakit hati. Kalau penyakit badan, itu banyak orang yang sensi, cepat terasa. Ketika tergores, langsung sakit dan panas. Ya, hati akhirnya apa? Nyari obat. Ya, sehingga ada ungkapan, ya, luka badan, obat mudah dicari. Luka hati, kemana obat hendak dicari. Quran, ya, Quran obatnya. Kalau luka hati, Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Obat dari segala macam penyakit, baik fisik maupun hati. Obat berbagai macam penyakit umat yang menyebabkan keterpurukan dengan dosa-dosa. Kembali kepada Quran dan hadis Nabi yang dipahami oleh salafus saleh, penjelasan para ulama, ya, dan salah paham sebagian orang salah paham kembali Quran dan sunnah, mau dipahami sendiri pahaman para ulama salaf. Siapa salaf? Salaf para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Katanya kepada sahabat, kok ujung-ujungnya ke Syaikh Utsaimin, Syaikh bin Baz, Syaikh Albani, orang-orang sekarang. Mereka membangun pemahamannya berdasarkan pemahaman salafus saleh, kaidah-kaidah. Silakan diperiksa kitab-kitabnya. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Nah, dengan demikian insyaallah Allah taala akan menurunkan kemuliaan kepada umat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falitafaddal mashkuran. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semuanya bisa memahami serta mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya kami buka pertanyaan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Atau juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan. Halo. Halo. Halo. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Dari Suryadi Lubuk Linggau. Silakan Bapak, pertanyaannya langsung saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Pak, pertanyaannya disampaikan. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terputus, nampaknya Bapak tadi kurang siap untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah ada di ujung telepon, akan tetapi terputus. Silakan di 0218236543 untuk telepon yang kedua. Halo? Belum tersambungkan, kami bacakan dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saat ini kita melihat orang-orang lagi euforia dengan hal-hal yang bersifat keagamaan, akan tetapi lupa dengan belajar syariat yang benar dan malah seringkali mengikuti hal-hal yang bersumber dari media sosial, sehingga terkadang salah di dalam menyikapi atau mengerjakan amalan-amalan yang dikira ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengajarkan kepada putra-putri kita yang masih remaja yang memang panduannya mereka adalah media sosial? Silakan Ustaz. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terutama kepada penanya, bahwa ilmu itu sangat penting, agama sangat penting. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan memegang kepada kedua pahanya. Ada mantan berada paha beliau, ada mantan berada pahanya Jibril sendiri. Lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala, anta syada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tuti zakah, wa tasum ramadan, wa hajjul bait. Ini istafat alaih sabila. Faqala, sadaqta. Muhammad, apa itu Islam? Dijelaskan. Engkau benar. Yaitu apa? Syahadat, dua syahadat, salat, melakukan zakat, puasa Ramadan, haji. Lalu bertanya tentang iman, dijawab. Tentang ihsan. Terakhir Nabi bertanya pada Umar bin Khattab, "Tahukah engkau siapa dia?" Tidak tahu. Allah dan Rasul yang tahu. Huwa Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril, ya. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Nah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui dari mana mengambil agama. Maka Jibril mengetahui siapa Jibril. Maka kita harus tahu dari siapa kita mengambil agama. Yang kedua, ada sebagian orang yang enggak masalah dari siapa saja. Buktinya apa? Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan. Tuh, dari mana tahu? Waktu Abu Hurairah diberi tugas menjaga harta zakat, ada yang mencuri. Yang mencuri itu minta maaf, tolong jangan dibawa kepada Nabi, dimaafkan. Malam kedua begitu pula, malam ketiga begitu. Akhirnya apa? Sang pencuri ini memberitahu kepada Abi Hurairah, "Maukah aku tunjukkan pada engkau? Asalkan jangan dilaporkan. Saya mencuri karena saya perlu. Kalau engkau mau, maka engkau akan terjaga dari syaitan dari sampai paginya." Yaitu apa? Baca ayat kursi. Ya. Nah, kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi menjelaskan perkara itu, ya. Dan Nabi mengatakan, "Wasadaqal khabith." Benar khabith, al-khabithnya syaitan tadi untuk urusan seperti ini. Adapun yang lain banyak bohongnya. Nah, dari hadis ini ada sebagian orang yang mengatakan enggak apa-apa tuh ngambil ilmu dari mana saja, buktinya dari setan asalkan benar. Coba perhatikan hadis tersebut. Apakah Abu Hurairah langsung mengamalkan? Nah, Abu Hurairah tidak mengambil loh, diberi. Dikasih. Bukan mengambil, ngambil beda dengan dikasih. Kalau mengambil kan mencari, ini enggak datang sendiri, dikasih tahu. Terus Abu Hurairah, apakah langsung mengamalkan? Tidak. Padahal jelas ayat kursi. Ya. Tapi datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Ah, baru itu Nabi membenarkan untuk urusan ini. Dia tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk, fanzur amman ta'khudh, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu." Agamamu, agamamu, hati-hati. Karena itu merupakan darah dagingmu. Jadi di sini Abdul Umar menyebutkan bahwa agama itu bagaikan darah dan daging. Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Fadur amman tahud, perhatikan dari siapa kamu mengambil. Hud adil adil istiqomah, ambil dari orang istiqomah, akidahnya lurus. Ya. Ada ustaz terkenal viral mengartikan istiwa istaula, ngomong sebagai ahlu sunnah padahal akidahnya mu'tazilah itu. Wah, viral banget. Sebut nama nanti undang-undang ITE. Ya. Tapi kalau urusan masalah begini harus sebenarnya. Saya punya rekamannya, istaula. Berarti akidah tidak lurus dia. Karena itu akidah Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah. Yang mengatakan itu akidah Mu'tazilah Abdul Hasan Al-Asy'ari. Orang yang mengartikan istiwa dengan istaula itu adalah Mu'tazilah. Dalam kitab beliau ya, Maqalat Al-Islamiyyin. Ada yang viral banget ustadz itu, ya, dan dia sebagai ahlu sunnah benar mengatakan istiwa adalah istaula. Nah, ini, nah, ini berarti tidak lurus dalam pandangan ahlu sunnah. Istiwa, ya, istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wasu'aluhul bid'atun, kata Imam Malik. Istiwa itu maklumul makna, makna ketahui, adapun bagaimana tidak tahu. Beriman padanya wajib, bertanya adalah perkara yang baru. Nah, jangan ambil dari ruang yang melenceng, kata Ibnu Umar. Nah, dalam masa sekarang ini memang semuanya serba media sosial. Kalau mau bermedia sosial harus hati-hati. Harus bertanya, harus tahu tentang akidah ya dari seseorang ya. Nah, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, ya kita kenalkan dulu kepada siapa dan dari mana. Ya, baru karena apa? Karena jangan hanya ngambil sini, ngambil sana, sementara tidak paham. Ketahuilah semua firqa-firqa yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ya, ya sebut dalam hadis, "Tafriqatil ummah ala salasin mustaba'ina firqa, kulluha fid-nar illa wahida wa hiya al-jama'ah." Faqalu ya Rasulullah, "Ma hiya al-jama'ah?" Faqala, "Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Umat ini pecah jadi 73 golongan, semua neraka itu satu, yaitu al-jama'ah. Siapa itu? "Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Apa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk dan lain sebagainya. Ya. Itu berarti apa? Pemahaman salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, untuk mengenalkan kepada mereka siapa para penulis, para duat, para ulama yang memiliki pemahaman salafus soleh, itu harus kita ketahui sehingga disampaikan kepada anak-anak. Ya, sebab kalau untuk sendiri jelas berat. Ya, itu tadi. Sampai ada istilah ambil baiknya, buang buruknya. Nah, siapa yang tahu buruk? Abu Hurairah saja, Abu Hurairah ketika dijadikan sebagai dalil sama orang lain, sama orang bahwa ngambil dari setan, enggak langsung, bukan mengambil itu, diberi. Itu pun enggak langsung dipraktikkan, ditanyakan kepada Nabi. Nah, ketika Nabi membenarkan baru. Ya. Nabi memberikan baru. Nah ini ya. Nah bagaimana mengajar kepada anak ya, dikenalkan kepada para duat yang bermanhaj salaf. Demikian Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan dari Muhtadi di Pondok Gede yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Seseorang sudah bertobat dari kemaksiatan, kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Akan tetapi kemudian orang tersebut diberikan sakit yang parah. Pertanyaan saya, apakah ini sebagai penggugur dosa-dosanya? Jazakallahu khairan, Ustaz, silahkan. Ya, jadi ketika seseorang menyadari akan kesalahan dan dosa, lalu dia bertobat, tidak putus asa dari rahmat Allah, itu merupakan karunia yang sangat besar. Kemudian jangan salah paham, lalu dia sakit, dan sakitnya tidak main-main, sakit parah. Ya, apakah itu sebagai azab? Ingat, ya, orang mukmin, orang Islam, semua yang tidak menyenangkan itu akan menghapus dosa-dosa. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu," rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari musibah, bencana, penyakit apa saja, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu akan menghapus dosa-dosa, asalkan tetap bersabar. Apa bersabar itu? Menahan diri. Ada berapa macam menahan diri? Ada tiga. As-sabru fi taatillah, sabar untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar tidak berbuat dosa. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah, ya, orang yang begitu akan mendapatkan karunia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami uji kalian dengan apa? Bisyai'im minal khauf, rasa takut, rasa lapar, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang sabar. Siapa mereka? Orang yang ketika dapat musibah, kami ini milik Allah akan kembali kepada Ta'ala. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Dapat salawat dari Allah Ta'ala. Itu apa? Pujian. Kalau salawat manusia-manusia, itu adalah doa. Sampai ada orang dari Islam mengatakan, masa Allah kok berdoa? Ya. Salawat dari Allah itu maksudnya pujian. Dapat rahmat dan dapat hidayah. Demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Silakan kembali bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Ya Ibu, silakan langsung saja pertanyaannya. Dengan siapa, di mana? Ya, dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Begini Ustaz, kan saya mohon maaf kalau lewat keluar dari tema Pak Ustaz. Saya mau bertanya, kemarin itu saya puasa Sawal. Apakah puasa Sawal itu Pak Ustaz 6 hari atau 7 hari? Ya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, puasa Sawal ya itu 6 hari ya. Karena Nabi bersabda, man shoma ramadhana thumma ya adbahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya kemudian diikuti diiringi dengan puasa 6 hari ya dari bulan Syawal ya, maka dia akan mendapatkan pahala ya seperti apa pahala puasa setahun ya. Setahun ya. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal ya. Kana kasyamid dahr ya. Barang siapa berpuasa Ramadan, summa kemudian, tapi Ramadannya harus lunas dulu. Kalau punya hutang Ramadan, maka enggak dapat. Karena Nabi bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa puasa Ramadan, ya. Nah, Ramadan harus lunas. Kalau masih punya hutang Ramadan, hutangnya bayar dulu. Ya, sementara puasa Ramadan sebulan. Sebulan asyharu hakadha wa hakadha. Sebulan itu kadang 29, kadang 30 hari. Tinggal hutangnya punya hutang berapa, lunasin dulu. Summa kemudian atba'u sitan min Syawal, diikuti dengan 6 hari Syawal. Seperti apa? Kana kasyamid dahr, rawahu Muslim. Maka dia seperti puasa setahun. Bagaimana ngitungnya? Ya, karena masing-masing itu dibalas 10 kali lipat. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali. Maka 30 ini kali 10 300. 6 kali 10 60. Maka 300 sama 60 360, itu setahun. Ya, demikian ya. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, mari kita saling tanasuh, tawasau bis sabri, tawasau bil haq was sabr. Saling berwasiat, saling menasihati tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kesabaran. Kita sudah berkali-kali dengan ujian dan cobaan yang menimpa kaum muslimin. Penyakit dan obat sudah diberikan keterangannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya SAW. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin, terutama kepada aktivis Islam, mari kita bersama-sama saling nasihat bahwa penyakit utama adalah dosa-dosa. Obatnya adalah kembali kepada agama. Kembali kepada agama dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Mari kita berusaha menjadi umat Nabi Muhammad dan meningkat dari zalimul nafsih, zalim pada dirinya, menjadi muqtasid, yaitu tengah-tengah, jadi sabiqun bil khairat. Ingat, yang kedua dan ketiga, muqtasid dan sabiqun bil khairat adalah merupakan wali-wali Allah, di mana Allah akan menjaganya dan Allah akan membentengi. Kalau memusuhi mereka, Allah akan mengumumkan perang kepada mereka. Demikian, semoga bermanfaat, semoga istiqomah menurut ilmu dan mengamalkan ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.